Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah 165. Bab surat Al-Baqarah 165. Syekhul Islam rahimahullah membawakan bab ini, disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, munasabatul bab lihadal kitab, hubungan bab dengan kitabut tauhid. Apa hubungannya? Lamma kanat mahabbatuh subhanahu wa ta'ala hiya aslu dinil Islam. Bahwasanya mahabbah, cinta kepada Allah, itu merupakan prinsip dasar agama Islam. Jadi bab ini akan membahas tentang mahabbah, hubungannya antara bab mahabbah dengan kitabu tauhid. Hubungan kitabu tauhid dengan pembahasan kita, yaitu al-mahabbah. Kenapa? Karena kata Syekh Saleh Fauzan, mahabbah kepada Allah Azza wa Jal adalah asluddin al-Islam, prinsip pokok agama Islam. Fakamaluha yukmilu dinal insan. Maka kesempurnaan mahabbah itu akan menyempurnakan agama seorang. Kesempurnaan mahabbah kepada Allah itu akan menyempurnakan agama seorang. Seorang agama sempurna ketika kecintaan dia kepada Allah sempurna. Wa yanqusuha yanqusu tauhidul insan. Dan berkurangnya rasa cinta kepada Allah, berkurangnya ketauhidan seorang. Nah, kekurangan, kurangnya mahabbah seorang kepada Allah menunjukkan berkurangnya tauhid seorang. Jadi kalau begitu, antara mahabbah kepada Allah dengan tauhid tidak bisa dipisahkan. Semakin seorang kuat tauhidnya, semakin kuat rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah kata Syekh, nabbahal musannifu ala dhalika bihadal babi. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan bab mahabbah dengan kitabut tauhid ini. Diingatkan masalah mahabbah dalam kitabut tauhid. Karena tauhid adalah Islam. Dan mahabbah termasuk rukun ibadah. Rukun ibadah kata Syekhul Islam ada tiga. Yang pertama al-mahabbah. Al-mahabbatu cinta. Yang kedua al-khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala, cemas. Takut kalau dia ibadahnya tidak diterima, sehingga dia hati-hati. Warroja, dan rukun yang ketiga adalah berharap. Dia beramal dan berharap amalnya diterima. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ingin berjumpa dengan Allah, berharap berjumpa dengan Allah di surganya, selamat di hari akhir, maka dia beramal soleh. Jadi kalau dia ingin masuk surganya Allah, beramal. Tidak seperti orang sufi. Saya beribadah bukan karena cinta. Saya beribadah bukan karena takut dengan neraka, sehingga mereka beribadah hampa. Bahkan sebagian mereka tidak mau beramal soleh. Ahlus sunnah memahami rukun ibadah harus dibangun di atas tiga prinsip ini. Dan Syekhul Islam memulai prinsip rukun Islam, rukun ibadah yang pertama, al-mahabbah. Dan nanti akan dilanjut bab yang lain. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, bagaimana para nabi dan orang soleh dahulu melakukan ibadah dengan tiga rukun tadi. Dalam surat Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah menceritakan bagaimana para nabi dan orang saleh dulu. Innahum kanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul, yusari'un, bersegera, fil khairat, dalam kebaikan-kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, raghaba, dengan rasa cinta, raghab. Tidak mungkin orang itu bersegera kecuali karena cinta. Mereka bersegera beramal soleh. Kenapa? Karena cinta. Orang kalau tidak cinta, malas. Makanya orang munafik, mereka orang yang malas solat berjamaah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka solat, malas. Kenapa malas? Karena tidak ada rasa cinta dalam ibadah. Makanya Allah sifati raghaba, cinta. Wa rahaba, pakai ha. Pakai gha, cinta. Pakai ha, takut, cemas. Mereka sudah beribadah, tapi masih takut kalau ibadahnya tidak diterima. Khawatir dari riya. Khawatir dari sum'ah. Mereka takut. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk, berharap. Sehingga inilah rukun ibadah. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim bersyair, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbih ma dhulli 'abidihi huma qadbani wa 'alaihi ma falakul ibadi ibadati dairu madamat madara hatta qamat al-qadbanu. Artinya, ibadahnya seorang kepada Allah, itulah puncaknya cinta. Diiringi dengan rasa penghambaan, penghinaan hamba, itulah porosnya. Qadban, porosnya. Jadi ibadah porosnya adalah hub. Poros. Sehingga, wa'alaihima falakul ibadati dair. Dan di atas cinta itu, porosnya ibadah berputar. Mereka bersegera karena cinta. Bersemangat karena cinta. Madara hatta qamat al-qadbanu. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fiik, ahlus sunnah beribadah dengan tiga rukun. Berkata para ulama, man abadallah bil-hub wahdah wahwa zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia zindik. Siapa zindik? Mereka orang yang beribadah yang penting cinta. Akhirnya apa? Tidak memperhatikan perkara larangan, kebid'ahan, kesyirikan. Yang penting kan Allah cinta. Sehingga dia beribadah semaunya. Beribadah. Tapi tidak pakai dalil. Tidak takut dengan ancaman kebid'ahan. Tidak takut dengan ancaman kesyirikan. Yang penting cinta. Jadi saya berpikir seperti ini karena cinta. saya berzikir bermodel-model seperti ini, kata saya cinta. Begitu. Maka akhirnya menjadi zindiq. Berzikir sambil berdansa. Karena yang penting cinta. Tidak peduli dengan peringatan Nabi dari kebid'ahan, penambahan ibadah. Wa man abadallaha birraja wahdah fa huwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan berharap saja, maka dia murji. Murji, kelompok murji'ah. Berharap saja. Dia berharap, yang penting di hati saya masih ada iman. Sehingga tidak beramal, murji. Sehingga dia berbuat maksiat, tidak takut. Kenapa? Karena saya masih punya harapan. Tidak takut dengan ancaman. Tidak mau beramal soleh. Iman cukup di hati. Murji'ah. Tidak mengiringi amal soleh. Wa man abadallah bil khauf fahuwa haruri. Siapa yang beribadah hanya dengan rasa takut saja, fahuwa haruriyun. Maka dia menjadi haruri. Haruri khawarij. Khawarij, kelompok haruri yang berada di kota Kufah, 100 meter kurang lebih, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul di sebuah kampung namanya Haruri. Haruro. Kelompoknya dinamakan Haruri. Di antara model orang Haruriyah, pemahamannya, karena saking cintanya ibadah, saking takutnya dari dosa, maksud saya, khauf, takut dari dosa, sehingga istri-istri mereka diwajibkan sholat. Sekalipun haid, sekalipun nifas. Kenapa? Takut meninggalkan sholat. Maka datang kepada Aisyah radhiyallahu an. Seorang wanita bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW. Bagaimana anu'maru biqada is-shaum? Anu'maru biqada is-shalah? Apakah kita wanita disuruh mengqada salat? Maka Aisyah menjawab, kunna nu'maru biqada is-shaum, la biqada is-shalah. Kami para wanita-wanita sahabat di zaman Nabi dulu hanya diperintahkan mengqada puasa. Tidak diperintahkan mengqada salat. Wanita saat haid, mereka tidak salat. Wanita saat nifas, mereka tidak salat. Tapi Nabi tidak memerintahkan kami mengqada salat. Berarti apa? Tetap tidak salat. Tetapi di kampung Haruro ada sebuah pemahaman. Kami tetap disuruh sholat. Kami disuruh tetap sholat walaupun haid, walaupun nifas. Itulah haruri. Khawarij. Karena takut dari dosa. Akhirnya hulu. Keluar dari bingkai bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan antum bayangkan teroris itu bukan orang semangat beribadah. Mereka orang semangat. Karena takut dari dosa. Bukan kayak mereka berpenampilan seperti preman, pakai tato, bukan. Rajin ibadah. Tapi pemikirannya keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa murji, fahuwa haruri. Maka, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَى فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِدٌ. Barang siapa yang beribadah dengan rasa cinta, berharap, dan takut, dialah mukmin yang bertauhid. وَهُوَ مُؤْمِنْ مُوَحِدْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكْ. Nah, maka dibawakan di sini oleh Syekhul Islam, rukun ibadah yang pertama, mahabbah. Nah, karena itu adalah asal ad-din. Kita lanjut penjelasan Syekh. Babu qaulillahi ta'ala, babu qaulullahi ta'ala wa minan nas. Ja'ala al-muallif rahimahullah. Kita bacakan penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Allah ja'ala al-muallif, muallif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan al-ayah fit hiya tarjamah. Surat Al-Baqarah 165 sebagai tarjamahnya dari judul. Wa yumkinu ayyuna bihadhihi tarjamah babul mahabbah. Sehingga memungkinkan bab ini dengan judul babul mahabbah. Bab tentang apa? Mahabbah. Ibnu Qayyim punya kitab Madarijus Salikin 3 jilid. Beliau menjelaskan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 3 jilid tebal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab khusus Madarijus Salikin 3 jilid tebal. Di dalam kitab Madarijus Salikin itu ada manzilatul mahabbah, kedudukan mahabbah, dirinci oleh Ibnu Qayyim mahabbah dan dalilnya dan tingkatannya. Karena ini bukan maqamnya, maka cukup sebagai isyarat. Wa aslul a'mal kulluha huwal mahabbah, dan asal amal-amal semuanya adalah karena cinta. Nah, fal insan la ya'mal illa lima yuhib. Seorang tidak akan beramal apa saja kecuali apa yang dia cintai. Tidak mungkin orang beramal sesuatu yang tidak dicintai. Semakin dia mencintai, dia semakin semangat. Am imma li jalbi manfa'ah. Baik amalan yang dilakukan yang pertama yang menarik manfaat, baik duniawiyah atau ukhrawiyah, au lidaf'i madarrah, atau amalan yang untuk menolak bahaya. Ya. Maka fa idza amila syai'a falianahu yuhibbuh. Maka oleh karena itu kalau ada seorang melakukan sesuatu, maka sesungguhnya dia itu mencintainya. Imma li zati ta'am, baik itu zatnya seperti makanan, au li ghairihi kadawa, atau bukan zatnya seperti apa, obat. Antum makan obat, pada zat makanan obat tadi pahit, antum tidak suka makanan yang pahit, ya tak? Lalu kenapa dimakan? Karena saya suka. Suka apanya? Pahitnya? Apa yang disukainya? Saya mencintai pahitnya atau karena apanya? Karena di balik rasa pahit itu ada harapan menyembuhkan penyakit. Maka saya itu makan yang pahit ini karena saya cinta. Cinta apanya? Ada harapan sembuhnya. Bukan karena pahitnya kan. Tapi kalau antum makan mendoan. Karena apanya? Karena zatnya. Antum ya hobi orang Banyumas senangnya mendoan. Karena zatnya makanan tadi. Antum senang. Sehingga kalau tidak ada mendoan kurang ramai katanya. Hala, karena cinta. Kalau antum minum obat bukan karena pahitnya, tapi karena apanya? Obat itu menyembuhkannya. Hakadza. Wa ibadatullah, demikian pula ibadah kepada Allah. Mabniyatun 'alal mahabbah, itu dibangun di atas cinta. Bal hiya haqiqatul ibadati, bahkan cinta adalah hakikat sebuah ibadah. Makanya ibadah itu akan disebut nanti contohnya adalah mahabbah ibadatul ibadah, mahabbatul ibadah, cinta berbentuk ibadah. Maka oleh karena itu barakallahu fik, Syekh menerangkan kedudukan mahabbah. Apa tadi? Ibadah merupakan mabniyah, pondasi ibadah. Mahabbah merupakan bangunan ibadah itu sendiri. Yang kedua kata Syekh, mahabbah merupakan hakikat ibadah itu sendiri. Idlaw ta'abbatta biduni mahabbatin sarat ibadatuk qasran la ruha fiha. Sebab kalau anda beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, jadilah ibadahmu itu kulit, qasran, kulit, la ruha, tidak ada ruhnya. Kulit tidak ada ruhnya. Nah, berarti mahabbah merupakan ruh ibadah itu sendiri. Makanya para sahabat ketika ditawari oleh Allah amalan yang itu amalan yang dicintai oleh Allah, dan mereka sangat mencintai Allah, Allah tawarkan kepada mereka, inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah tawarkan dalam surat At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah Ta'ala mau membeli, ditukar dari orang-orang mukmin hartanya dan jiwa mereka, ditukar dengan surga. Pasti kita mencintai diri kita. Pasti kita mencintai harta-harta kita. Maka tak kala ditawari oleh Allah, mau tidak ditukar dengan surga? Maka para sahabat pun bergegas. Bergegas bersemangat meraih surganya Allah dengan mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka di jalan Allah. Ini semuanya karena apa kira-kira? Cinta. Kalau orang masih lebih mengedepankan cinta hartanya, berat meninggalkan tawaran ini. Sebab harus yujahidun, berperang. Menghadapi musuh yang taruhannya apa? Terbunuh. Kalau sudah terbunuh, ketemu lagi dengan istri? Di dunia? Berpisah dengan istrinya, berpisah dengan hartanya. Orang kalau masih eman kepada hak itu semuanya, berat. Itulah cinta. Yang menggerakkan jadi meninggalkan apa yang dia cintai dari urusan dunia. Cinta. Makanya, ruhnya. Faidha kanal insanu fi qalbihi mahabbatun lillah. Maka apabila ada seorang di hatinya ada rasa cinta kepada Allah, walil wusuli ila ajannatihi, dan ada di hatinya ingin sampai ke surganya, ada rasa cinta di hati kepada Allah dan ada rasa cinta ingin masuk surganya Allah, fasaufa yaslukut tariqa al-musila ila dhalik, kelak dia akan menempuh jalan. Dia akan menempuh jalan yang menyampaikan dia ke surga kepada apa yang dicintai oleh Allah. Nah, itulah orang mukmin. Walihada lamma ahabbal musyrikuna alihatahum. Oleh karena itu pula setelah orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik juga punya rasa cinta kepada siapa? Berhalanya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang kafir juga berperang di jalannya setan. Kira-kira orang kafir mengorbankan jiwa enggak ketika membela Tuhannya? Mengorbankan harta apa tidak ketika membela Tuhannya? Mereka mengorbankan. Tetapi yang mereka bela adalah syaitan. Mereka pun mengorbankan. Namun akibat jelek bagi orang musyrik, itulah cinta hanya orang musyrik. Oleh karena itu kata Syekh, tawassalat bihim hadihil mahabbah. Sampailah rasa cintanya orang musyrik dengan mencintai berhala itu, ila an abaduha, sehingga mereka pun beribadah kepada berhala itu, min dunillah au ma'allah, atau dia beribadah bersama Allah. Jadi orang musyrik juga mencintai berhalanya, sampai berhalanya minta sajen pun diberi. Ketika kuncen penunggu kuburannya, oh kamu syaratnya untuk bisa tercapai keinginanmu, kamu besok kesini lagi membawa uang satu koper. Dengan membawa persyaratan yang lain yang mungkin berat, dia akan cari demi berhalanya. Walaupun secara logika tidak masuk akal juga. Hewan yang seharusnya dimakan, dia serahkan kepalanya saja. Itu permintaan berhalanya. Cuman kepala, bukan ekor. Bukan paha. Padahal yang banyak dagingnya apanya? Paha ya. Tapi bukan buka paha ya. Tapi ya sudah, kepalanya saja. Dikasih. Dengan segala pengorbanannya tentunya. Barakallahu fiik. Sebagaimana orang mukmin, mereka juga mencintai Rabb-nya dan mengorbankan apa yang dicintainya. Demikian pula orang-orang musyrikin mencintai berhalanya. Lalu wal mahabbah, cinta, tangqasimu ila qismain. Rasa cinta itu dibagi jadi dua. Mahabbah. Mahabbah itu kan tingkatannya banyak. Ada mahabbah, ada khullah, ada al-ishq. Kalau khullah lebih tinggi. Ada mahabbah, ada khullah, ada al-ishq. Dan sejenisnya. Ibnu Qayyim lebih lengkap menyebutkan di dalam Madarijus Salikin tingkatan-tingkatannya. Lah Syekh Utsaimin ingin menerangkan pembagian rasa mahabbah tadi menjadi dua macam. Yang pertama, mahabbah ibadah. Mahabbah jenis ibadah atau ubudiyah. Apa itu? Mahabbah yang jenisnya ibadah. Wahiyallati tujibu tadallul wa ta'zim. Mahabbah ubudiyah adalah mahabbah yang mengharuskan adanya tadallul, merendahkan hati. Wa ta'zim, dan mengagungkan. Yang pertama, mahabbah yang mengharuskan adanya merendahkan hati dan pengagungan. Yang kedua, wa ayakuma biqalbil insan min ijlalil mahbub. Dan yang kedua, agar menegakkan dengan hatinya. Agar seorang menegakkan dengan hatinya dari mengagungkan yang dicintai. Menegakkan, seorang menegakkan dengan hatinya mengagungkan yang dicintai. Wa ta'zimihi, memuliakannya. Lalu apa bentuknya memuliakan dan mengagungkan yang dicintai? Bentuknya kata Syekh, ayyatamatsala bi amrih wa yajtaniba bi nahyih. Bentuk mengagungkan yang dicintai, yang pertama, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau antum mencintai seorang, memuliakan orang yang antum cintai, antum akan tunduk. Antum punya atasan, bos. Antum tiap bulan digaji 2 juta. Misal. Pasti antum sebagai bentuk rasa cintanya kepada orang ini, antum akan bersegera untuk menjalankan tugasnya. Dan berhati-hati dari apanya? Larangannya. Dilarang berangkat terlambat. Tepat jam 7. Antum jam 5 udah bangun. Persiapan apa? Berangkat. Takut. Bok, nanti kalau berangkat terlambat kenapa? Kena denda. Gajinya dipotong. Ya? Begitu cintanya dia. Tidak mau terlambat. Itulah ijlal. Sebagai bentuk peluhuran, pengagungan kepada yang dia cintai. Nah. Dan cinta seperti ini, khosatun billah. Rasa cinta seperti ini adalah khusus untuk Allah. Cinta yang diiringi merendahkan hati dan mengagungkan. Agar hati seorang meluhurkan, mengagungkan yang dicintai dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini khusus untuk Allah. Lalu, faman ahabba ma'allah ghairah mahabbatan ibadah fahuwa musyrik. Barang siapa yang mencintai, barang siapa yang ahab, lebih mencintai bersama Allah, lebih mencintai cintanya bersama Allah. Mahabbatan ibadah, cintanya ibadah, artinya dengan disertai tadallul wa ta'zim. Fahuwa musyrik, syirkan akbar, musyrik akbar. Wa yu'abbar ulama anha bil mahabbah khassah. Atau dengan kata lain, mahabbah ubudiyah adalah mahabbah khassah, ibadah khusus untuk Allah. Mahabbah yang diiringi mengagungkan, memuliakan. Ibadah yang mahabbah yang diiringi dengan mentaati segala perintah, menjauhi segala larangan, ini khusus kepada Allah. Dia yang paling kita cintai. Sehingga kalau Allah Ta'ala yang paling kita cintai, maka di hati kita haruslah selalu tegak, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena rasa cinta kepada Allah. Itulah mahabbah al-ibadah. Ini khusus bagi Allah, tidak boleh disekutukan bersama selain Allah. Makanya orang musyrik, mereka begitu cintanya kepada berhala. Ketika berhalanya dimaki-maki orang, marah dia. Ketika lewat di depannya saja, tidak boleh sambil telunjuk jarinya harus nunjuk kayak gini, tidak boleh. Kalau acung-acung itu harus dilamut, Pak. Tolak balanya. Sebab saru, Pak, acung-acung kayak gini ke muka orang ya. Acung-acung ini kan saru ya. Ini kalau acung-acung kayak gini, saru itu, jilat. Tolak balanya gitu. Hormatnya luar biasa. Karena apa hormat sekali? Karena cinta. Kita mencintai Allah. Kita sangat mencintai Allah, tentu akan memuliakan, mengagungkan, penuh dengan merendahkan hati. Sujud. Kepala tempat yang tertinggi, letakkan di lantai. Sujud kepada Allah. Masuk masjid. Dalam rangka mencintai Allah. Karena masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah. Merendahkan hati. Tunduk dengan segala perintah. Tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Walaupun lagi dagang selaris apapun. Kalau Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, dipanggil oleh Allah, tinggalkan. Itu konsekuensinya orang apa? Cinta. Wah, saya cinta kepada Allah. Dipanggil oleh Allah tidak mau dengar. Kira-kira cintanya setinggi apa ini? Tanyakan ke hati kita, saya cintanya setinggi apa ya? Makanya para sahabat ketika dipanggil jihad, jihad fisabilillah. Ketika ada seorang sahabat sedang berada di atas perut istrinya. Sedang berada di atas perut istrinya. Dia loncat. Bergegas mengambil pedangnya. Langsung keluar dari rumahnya. Berangkat jihad fisabilillah. Lupa tidak mandi. Permesraan dengan istri, kenikmatan dunia. Dia tinggalkan. Karena begitu cintanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah mahabbah yang pertama. Dan sebagai pengumuman insyaAllah barakallahu fikum. Kepada para jamaah sekalian. Bahwa daurah ilmiah bersama Al-Ustadz Qomar Suaidi. Yang tadinya rencananya Ahad keempat. Dimajukan pada Ahad yang ketiga insyaAllah. Yakni besok hari Ahad. Sekarang Sabtu Ahad. Seperti biasa 9:30 sampai selesai. Nah, semoga bermanfaat umuman kami. Wassallallahu ala Muhammad. Subhanakal bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.